masjid. Dia minta Isra' Mi'raj, kita Isra' Mi'raj. Kalau dia minta cerita bawang putih, bawang merah, kita bawang putih, bawang merah. Atas orang minta. Baik. Dalam Quran, cerita ni dalam Quran. Bukan dalam surat khabar. Isra' Mi'raj ni cerita Quran. Quran ni siapa tulis? Astara Jabak bukan? Zainuddin Maidin bukan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mula daripada huruf ba habis dengan huruf sin. 114 surah dalam Quran. Mula dengan huruf ba, bismillahirrahmanirrahim. Ba. Habis Quran 30 juzuk. Minal jinnati wan nas. Sin. 114 surah, ada ratus cerita dalam. Cerita Nabi Yusuf, cerita Zulaikha, cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Muhammad SAW, macam-macam cerita. Cerita zaman purbakala, cerita yang akan berlaku, cerita hari kiamat, cerita dalam kubur. Tak ada berasa habuk pun cerita lebong. Tak ada berasa pun cerita rekaan. Maka cerita betul ni tak rugi kita dengar acak kali. Ada pun hak tayang dalam TV tu cerita nawab, cerita lebong. Tapi hak tu dapat pula acak kali. Dia kata kita labu-labi 18 kali. Tengok 18 kali cerita nawab tu Tok Bila, Tok Imam 29 kali. Laksmana Doremi 23 kali tengok. Oh hebat. Tak guna tu. Cerita lebong. Tu drama main lagi tu kutpah pada waktu berita, tipu pula ke? Habis drama dia tulis, drama ini tidak ada kena-mengena dengan orang yang masih hidup ataupun yang telah mati. Semuanya adalah rekaan semata-mata. Kalau bahasa Kuala Lumpur, kalau bahasa Terengganu, drama ini adalah lebong belaka. Muslima kena lebong. Itu hakikat tu tak? Itu cerita. Tapi waktu Allah SWT menangis-nangis. Orang duk tunggu sangat. Dekat dah hari nak kena lenyek di kereta giling, bersambung. Malam esok. Dekat dah jatuh awet daripada atas kereta api, bersambung minggu depan. Tengok juga. Pasal apa kita minat tengok cerita lebong, cerita reka, cerita dalam Quran tak minat tengok? Pasal kita ada penyakit. Penyakit kita hospital tak aku. Kalau orang yang tak ada penyakit, dia nak dengar cerita betul. Dia tak boleh dengar cerita menawar. Pasal kita ada penyakit. Penyakit ni sesen ada aku. Hospital ada aku. Pakar pun ada aku juga. Penyakit hati. Penyakit hati. Baik, cerita Isra' Mi'raj. Cerita yang benar. Yang siapa nafi cerita ni, jadi kafir dulu, kini dan selamanya. Nampak? Mana kekal patak neraka lah. Dr. Bik sama dah. Tuasa kata nafi satu cerita dalam Quran. Nafi satu huruf. Satu huruf dalam Quran. Alif Lam Mim Zalikat Kitab. Umpamanya. Dia buang alif tu tak ada. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lam Mim. Satu huruf dia nafi. Jadi kafir laknatullah. Tak usah kata cerita Isra', satu huruf je. Kalau dia nafi, jadi kafir. Dalam ni bukan nafi huruf, bukan nafi cerita, nafi hukum dalam Quran tu. Dia kata hudud ni tak ada dalam Islam. Hukum kerat tangan ni adalah pelawak je. Ni puak-puak ni. Ni berat lagi ni. Ni tak guna katik ni. Dan tak boleh ziarah. Melainkan tujuan nak ingat kepada mati. Ni dah orang lawan hudud, lawan ulama' 7 malam katik. Orang sokong Islam 3 malam je. Siap dengan temu tika pulak 100 hari. 100 hari. Mayat tu masih hidup, Allah. Canggahnya ke Islam. Jadi cerita Isra' Mi'raj, cerita mukjizat. Bila mukjizat tak berlaku hanya melainkan hanya kepada para nabi dan para rasul. Dan naik ke langit hanya berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain walaupun ada mukjizat tak berlaku. Allah mulakan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan akan hamba-Nya pada suatu malam ataupun pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, bumi yang diberkati oleh Allah dengan tujuan kami nak memperlihatkan akan kebesaran kerajaan kami, kata Allah. Sesungguhnya Dia Allah sangat mendengar lagi sangat melihat. Mula dengan Subhana. Allah Ta'ala mulakan dengan satu kalimah Subhana. Kalau orang ngaji pondok dia tahulah masdar gitu. Usabbihullah Subhana. Aku mensucikan akan Allah akan sebagai suci sungguh. Sebab tu di antara kalimah-kalimah zikir yang thayyibah yang baik, Subhanallah. Subhanallah maksudnya kita mensucikan segala perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita tidak menyatakan perkara itu, kita tidak isbatkan benda yang tidak baik kepada Allah, kita tidak mengisbatkan kekurangan kepada Allah, tetapi nun di luar sana banyak mana orang syirik kepada Allah, orang menduakan Tuhan, orang tidak mau tunduk kepada Allah, orang yang membelakangkan hukum Allah, orang yang menganggap hukum Allah ketinggalan zaman, maka kita sebut banyak-banyak Subhanallah. Maka Allah ajar kita dalam rakaat Subhana Rabbiyal Azim, dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la. Tak. Sekali sebut Subhanallah, pahala yang begitu banyak. 500 ribu riyal raya. Kerajaan mana nak? Kalau sepatah kita sebut 500 ribu bayar, tak ada kerajaan. Kerajaan kanun ni kalau kita buat kerja tak sampai 5 saat, bayar 500 ribu mampu kerah kerajaan. Nampak? Tapi kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagian Nabi kata, Alhamdulillah tamla'ul mizan, walhamdulillah wa subhanallah tamla'ani, au kama qala. Sekali sebut Alhamdulillah, penuh neraca timbangan di hari kiamat. 1 juta dapat. Nah. Dan sebut Alhamdulillah, sebut pula Subhanallah, 2 juta dapat. Nah. Itu hebat ni. Banyaknya pemberian Allah. Benda yang kecil tetapi berat untuk dipikul. Mudah yang kita duduk saja Subhanallah. Nah. Cukup dengan tak lebih perlu bos titik tu. Nah, Subhanallah. Cukup mudah. Tapi kenapa tak dia nak buat? Nah, nyakit ada dan dosa banyak. Inna sifata zunubi tam na'u min khifatil ibadah. Kata doktor pakar jantung Al-Imam Al-Ghazali PhD. Sesungguhnya cengkaman dosa itu menjadikan tidak ringan ibadat untuk dikerjakan. Walaupun mudah, Alhamdulillah, Subhanallah, pahala berlipat ganda. Tak boleh nak sebut. Tak boleh sebut. Pasal apa? Dah dosa banyak. Nak sebut mana? Dosa tu jadi manik, jadi penghalang. Daripada dapat nak mudahkan benda-benda yang begitu mudah. Sebab tu bayarannya begitu banyak. Kalau ramai orang boleh buat, bayaran murah. Benda ni agak dah. Kalau ramai orang boleh buat, upah murah. Gaji murah. Kalau benda yang orang mana tak ramai boleh buat, upah mahal. Dunia gitu kau. Nah. Kalau kita tengok orang kerja nukang lah. Dia ada tukur tu, Stanley. Buat tukur paku. Daripada pagi dia tukur sampai petang 3 kilo paku. Lakon laka. Tengah hari diri. Muka sama merah dengan udang dia bakar. Nak cari 50 sekung, 27 ya setengah sekung. Nah. Siapa ni? Kering tangan-tangan ni. Pegang tukur. Kalau dekat welding ni pula tu. Ah, tukur ketuk body. Lakung laka. Berapa ribu kali tukur. Nak cari 30 ria. Pasal apa murah sangat 30 ria pagi pagi petang tukur. Pasal? Ramai orang boleh buat. Kerja tu aking. Oh dah ramai orang boleh buat. Lepas tu gaji mahal. 18 ribu, 23 ribu gaji aking. Dah aking dia tukur orang. Dia masuk pagi, orang bangun belaka. Lepas tu duduk, dia kata, tung. Paku ada. Lepas tu bersurai. Tung. 28 ribu lagi. Nampak lagi? Pasal apa? Pak utik kapung. Tak ada sekolah orang king. Mak repik ramai. Faham? Mana benda yang tak ramai orang buat, bayar orang mahal. Begitu jugalah tak ramai orang bangun malam. Upah mahal tu. Tak ramai orang boleh sebut Allah. Orang lain dia sebut bitis belaka, dia sebut Allah. Upah mahal. Gitu je lah. Nah, sebut nama Allah. Orang tepek dia kata, saya sayang Allah. Betul. Ni, saya cinta Pak Lah. Tulis dia kata. Mana boleh laki sama laki cinta. Nah, tu mak Nabi Lu. Nah. Ha. Patut saya sayang Allah. Saya sayang Rasulullah. Ha. Apa pula cinta sama lelaki? Boleh cinta kan lelaki? Nah. Maha suci Allah. Maknanya, tak usah kata cerita Israq Mi'raj. Dunia alam ni dia buat. Alam ni dia buat. Ni kita ni, dulu ni tak gerak ni. Negak duduk. Orang tak negak-negak. Masa beranak, orang letang-letang. Abang mari ambil akak buah meja. Duduk meja situ. Lepas selok-selok diri. Adik pula akak buah lebeseng. Senyap duduk lebeseng. Tak kata apa. Tak boleh buat benda. Sekarang, besar jalur. Siapa buat? Allah yang buat. Langit yang kita junjung, bumi yang kita pijak, udara yang kita seduk, semua milik Allah. Tuhan buat belaka. Maka perjalanan hak ada dah lebih mudah. Nak memperjalankan Nabi ni mudah. Sebab tu subhanallazi asra. Maksudnya Allah membawa Nabi berjalan dengan kuasa Allah. Bukan subhanallazi sara abduhu. Nabi berjalan sendiri tak? Nabi dibawa berjalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Batu kalau kita naik kapal terbang di Mekah 8 jam, orang percaya. Tak, tapi kalau kita kata kita berlari 8 jam, orang kata muni kurang-kurang 3 tepi kuda. Memang pening kepala dah. Tapi orang kata, tak, naik kapal terbang je. Mana sabar. Begitu jugalah. Nah, Nabi bukan berjalan sendiri, tapi asra bi'abdihi. Allah membawa berjalan hamba ini. Cukup mudah bagi Allah Ta'ala. Inna allaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu qadirun. Atau wazam fa'ilun. Maksudnya sangat mampu berbuat. Fa'alun lima yuri. Maha berbuat. Apa saja Tuhan akan buat. Dan bebas berbuat apa yang dia kehendaki. Kita tak ada. Leni ada Tuhan boleh buat. Ni Nabi yang ada dah. Nak naik ke langit mudah. Puak-puak ni, puak-puak sekular. Astara Jabat tulis dalam majalah dia Al-Kafi. Tak masuk dengan akal. Dulu dia kata, azab kubur, tak pernah sabar. Pasal orang ni, kalau orang mati sakit demam boleh. Kena kata, dah kena letup, kata bang hacul bu. Nak soal lagu ni, hacul bu habis banyak. Ni dia pakai agama dengan kepala hatok dia. Tapi biarlah puak-puak ni. Dia terjun dalam lubang mewok, kita jangan terjun. Nah, kemajuan yang dicipta oleh orang barat, orang kapi kita boleh ambil. Tetapi kesesatan dia kita tak import. Kita jangan ikut. Nak maju, nak canggih dah tak benda. Nak comel yang dia buat boleh ambil. Tapi benda yang haram, benda yang bawa terjun dalam lubang bewok, kita jangan ikut. Faham? Allah asra bi abdihi, Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Daripada Masjidil Aqsa ke langit. Naik tangga. Tangga ni Mi'raj. Jadi, Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naik daripada bumi ke langit. Berlaku pada waktu malam. Laila waktu malam. Laila daripada lafaz Lailun. Makna malam. Bukan Laila Majnun waktu. Laila pada waktu malam. Malamlah Allah Ta'ala nak tajallikan segala kebesaran ni. Maksud kalau kita tengok ke langit tengah hari, yang ada hanyalah nampak awan saja. Ataupun nampaklah seekor dua burung terbang. Tapi kalau kita tunggu pada waktu malam, kerana langit itu cerah, bermacam-macam kehebatan di langit rupanya. Sebab tu kata ulama-ulama, alam di langit itu lebih hebat dan lebih besar daripada alam atas bumi kita ni. Bumi kita ni hanya satu seperti sepucuk jarum. Nak banding dengan alam langit, alam macam-macam planet, macam kita jarum yang dicampur di tengah padang yang sangat luas. Kalau kita tengok malam, pukul 12 malam, kita tengok langit macam-macam benda. Dah dah lepas subuh, boleh 2 jam. Dengan meteor, dengan tarik bintangnya, dengan cahayanya, dah dengan kilat, dah macam-macam benda kehebatan. Sebab tu kalau kita pergi dekat balai cerak, balai cerak ni tempat teropong langit lah. Nah, yang paling besar ada di Amerika. Dia punya depan ni, teropong dia tu besar pada surat. Depan copong dia tu. Nampak lah. Nah, bulan boleh nampak sekali-sekali. Nah, bulan tu. Nah, jadi Balai cerah ni dia perang pada waktu malam. Nah, bila malam gelap, barulah benda tu jadi nyata. Disuluh oleh cahaya matahari. Sebab tu Allah memperjalankan Nabi Laila pada waktu malam. Ketika orang sedang tidur belaka, nah, maka ditunjukkan kepada Nabi kebesaran alam malakut, alam langit. Perjalanan daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Nak cerita maknanya kehidupan kita ni tak boleh lari daripada masjid. Dalam hadis 7 orang yang dapat naungan di padang mahsyar ketika direndahkan matahari kodos batu di atas kepala manusia yang kepanasan sampai tenggelam dalam peluh, mereka orang yang berlindung dalam bayang arasy. Di antara 7 golongan ini, rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Itu seorang laki-laki, seorang pemuda yang hatinya sentiasa ingat kepada masjid. Sebab itu perjalanan Isra Mikraj daripada masjid ke masjid. Lepas tu dalam kehidupan kita 24 jam seharian ni, nak cari makan, cari makan lah, cari senang, cari senang lah, mesti ada tempat balik ke rumah Allah. Tak masjid surat. Lini masjid dah banyak dah, boleh guna surat lah pulak. Lini kuliah surat ramai pada masjid. Masjid ladang, pah daripada Morocco, Maghribi, 16 orang tengok. Nak, surat kat 1,000 orang. Ha, ini fenomena akhir zaman. Tak? Mudah-mudahan Tuhan beri balik masjid kepada kita. Nah, kita bakal ceramah di Masjid Krista ni. Nah. Maknanya kehidupan kita duduk di dalam dunia, ad-dunia mazra'atul akhirah. Carilah ke. Oh ni nak cari rumah, ni nak beli kebun, ni nak kerja, ni nak berniaga, ni nak jual, ni nak ternak. Macam-macam pesen. Lah gilah, jangan hak haram sudah. Tapi ingat, mesti ada qalbun muta'alliqun bil masajid. Hati ingat kepada rumah Allah. Dah kali tubik pagi balik tang. Lepas itu saja dia. Orang ngajar tak mari ceramah, tak mari orang panggil nyumah, tak mari tazkirah, tak mari surah, tak mari. Tak ada kena-kena dia dengan masjid. Maka ni golongan-golongan yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau haji, walau hajah, walau ustaz, walau siapa juga pun. Tak ada kira. Dia mesti ada. Sebab Allah beri kepada kita 24 jam. 8 jam cari makan. Kalau kerja jabat, turun ke 8 balik ke 5. Turun ke 8 balik ke 4. Turun ke 9 balik ke 5. Dapat time pula 3 jam. Tak patut balik ke 4. Oh, balik ke 7. 5 riyal sejam. 15 riyal dah letak 3 jam. Tapi bila dengan rumah orang ngajak, tak pergi. Nampak? Orang takabur dengan jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat makan puluk, nak buat panggil orang lah. Kita buat kak, kita panggil lah orang belah rumah kita. Atau kak yang pertama dah hari, atau kak yang kedua dah hari. Kak yang pertama anak kita yang sulung nikah, kak yang kedua anak kita yang busu sunat, kak yang tiga atau dah hari juga kita sendiri nak nikah, dah hari juga. Maka yang keempat dah atas lah. Sombong ni. Nampak? Ne? Ha, sombong. Orang mari, memang orang mari. Dan kad manusia panggil ni biasanya orang tahu abu paku payung. Di rumah orang selik. Takut jatuh mengata, takut hilang, takut tak ingat. Malu mata kau tak pergi ni. Oh, jujur ni, ni tak boleh pergi ni. Ni pula sehingga ni, bukan jauh ni. 13 pupu ni. Kena pergi lah ni. Kau ni pak dara beraya, kau ni mak dara anjing, kena pergi belakang ni. Dah apa dah salah? Pasal apa orang panggil? Nah. Man du'iya ilal walimah faliyatiha. Barang siapa yang dipanggil pada walimah, tak ada uzur, Nabi kata datanglah. Nah. Pergi. Pucuk kuatang tau. Makan buluk. Kota baru. Makan cahaya. Dekat 12. Habis pergi. Tapi sebelah rumah panggil. Hayya ala salah. Siapa panggil? Tok Bila ke? Allah yang panggil. Wakil ke Tok Bila? Tu tak? Panggil di mana tu? Tok Bila kata, marilah ke rumah Tok Bila. Jauh. Mari ke rumah Allah. Tuhan panggil, dah hari. Manusia panggil, pergi. Ini orang yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang sombong ni, nampak? Adalah anak murid iblis laknatullah. Dah kira? Sombong tu, keliling masjid, keliling surat dah hari. Lalu saja dengan kereta, wiasat kereta, sampai sawang ambil, ini surat. Pagi sekali lalu, petang kali lalu. Abi kuat berhenti sedar. Dah rajin singgah masjid, dah rajin singgah surat. Berhenti ini, mana? Nak mari dengar ke gua ni? Ke buang tabiat dah? Ke mimpi jumpa Nabi semalam? Tak, berhenti kecing. Hati yang pering, tak mari najis dia ke masjid, ke surat. Dia tak mari semayang surat. Tak mari dengar atau air kecing atau tahi tambuh-tambuh. Hanya orang yang sombong dengan Allah. Siapa dia? Ni, keliling kapur. Kena belaka. Tak kira siapa-siapa. Faham? Gitu lumrah umat Melayu haprak akhir zaman. Ini tadi benda ni. Batu Ibrahim Ibn Adhan kata, likuli alfin wahidun fil jannah. Tiap-tiap 1,000 orang, 999 patak neraka. Bukan maknanya mesti pada isim adat 99 tu. Maksudnya ramai umat akhir zaman tidak memperdulikan panggilan ke rumah Allah, dengar, belajar agama dan sebagainya. Hak penting, cari makan darah pagi petang. Hak nuntang kalau berang, gaus ming. Hak nuntang ke dungung, nepek. Hak nuntang ke besuk pulak setiu, pasang mozek. Nak, jauh mana. Kalau hujan, hak supik. Pala ni ubah supik kelenyang. Pandang bukuh ni. Bahangnya payung pulak dalam raga, dengan baju hujan, tiga lapis, dengan kasut buk pulak. Cari makan. Berapa sen boleh? 30 ya. Sebelah rumah ngajar, tak layang mana. Tak layang mana. Lepas tu nak masuk surga, oh manis muncul. Nak masuk surga, pelik. Enggak. Kalau anak kita, kita terajang. Anak kita duduk situ, kita panggil 3 kali. Yeh, kita panggil. Yeh, dia buat dok kok. Yeh yang 3, kalau dok juga, benda yang ada dekat kita tu, kita pelakang. Betul tak? 2-3 kali panggil buat dok. Yang 3 memang cari. Ada sepoket, tang sepoket. Ada senduk, pelakang senduk. Basa dok, mesti basa-basa selinga petok. Kita kata budak ni. Nah, dan ni masyarakat keliling. Bukan kata panggil dengan mulut. Tangan pergi fire tu, 140 orang. Copong keliling masjid tu. Macam ke lembu kambing. Tak ada airan sikit arang. Bukan set-set sini cerita ni. Pok-pok tu buruk. Sebab Tuhan telah butakan mata dia. Tuhan telah pekokkan telinga. Tuhan telah matikan hatinya. Nah, ada hati tapi tak boleh nak mikir. Hati dia tak ingat orang ramanya di masjid. Laku bila ni tak mikir. Tak. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka ada kepala otak tapi tak guna otak. Tuhan kata. Tak tafsir itu baru terjemah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tetapi tidak guna mata. Tak tengok. Orang pergi dengar belaka tu. Orang pergi surat. Nah, walahum adzanun la yasma'una biha, ada telinga tapi pekak. Ulaika kal an'am. Puak mana ni? Mereka inilah seperti lembu kambing. Nah, puak mana lembu kambing ni? Kau ada tanduk dok anak beranak kita. Ulaika humul ghafilun, bal hum adzan ulaika humul ghafilun. Bahkan bodoh daripada lembu kambing mereka ini, orang-orang yang lalai daripada agama. Tak lalai apa? Kalau cari makan ni. Cari makan ni. Batok dalam hutang. Si. Nak pangan galah supi. Cawat kecil je. Si. Tuhan pun dah insting. Naluri. Dalam benih mani pok dia tu. Masuk dalam rahim mak dia. Kali hidup kat lagi. Dia memang cari makan. Sebab tu cari makan Nabi dah ajak. Lapor nak makan Nabi dah ajak. Tak ada rasul khabar. Tak ada hadis cerita. Barang siapa yang berasa lapar, hendaklah pergi ke dapur mengambil nasi. Tak ada hadis. Kemudian nasi itu hendaklah dikepal di tangannya, kemudian disuap di dalam mulut, baru ditelan. Tak ada. Tapi orang dah reti Nabi khabar. Kalau makan, tangan kanan. Kalau makan, bismillah. Kalau makan, jangan banyak doa lalu. Kalau makan, jangan haram. Lepas tu. Maknanya kalau bak cari makan, bak rezeki. Orang yang semua berhala, Tuhan beri makan kenyang lainan. Tu. Hindu Paria MIC, MCA, Kapil Laknatullah. Nah, Datuk Seri Sami Belu Wangga. Ada sujud 5 kali sehari semalam. Tak ada. Semua tak rekam. Dia ni kenyang nyandok. Siapa beri makan tak rekam? Dia Allah SWT. Dia orang ni tak mau bagi surah, tak mau bagi masjid. Nah, sebab hati Tuhan tutup. Siapa masa Tuhan buka lagi? Ini cerita bila nak Isra Mi'raj, masjid ke masjid. Masjid mana? Masjid haram. Apa maksudnya? Daripada masjid di tanah haram. Binaan yang pertama di atas muka bumi, Baitullah. Baitullah. iaitu Kaabah. Nah, itulah binaan yang paling hebat. Wajib kita intiqad dan kita yakin inilah binaan yang paling hebat di dalam alam ini. Kalau kita kata orang lain molek lagi, kita rosak akal. Dia nak kata hebat bangunan ni, nah, mesti kita tengok kepada jurutera dia. Betul tak? Arkitek dia. Ni dah kita duk agung KLCC, Menara AP, nah, KL Tower, dia hak lebih hak benda-benda gitu. Ni hak kita sendiri ni. Baitillahil Haram mula diasaskan oleh Nabi Adam AS dan dibina oleh dua orang engineer yang paling hebat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Betul tak? Kontraktor Nabi. Eh? Dah kalau kontraktor Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, takkan bangunan kau mang. Tak siap. Nampak? Lepas tu kita yakin bahawa Baitillah bangunan yang terhebat di alam ini. Dia paling hebat ni. Bukan bangunan lain. Nak? Eh? Bukan batu surat. Apa buku gambar tu surat. Keliling. Nak? Eh? Tengah hari diri ni buku gambar. Tak, tak salah tapi dia masih teduh. Ni Baitillahil Haram. Nak? Yang batunya diangkat oleh dua beranak. Disusun dua beranak ni lah. Siapa siap. Maka jadilah bumi ini bumi haram. Tak ada bumi lain, bumi haram. Bumi Mekah. Kita pergi di New York. Kita pergi di Paris. Di London. Di Switzerland. Di Tokyo. Kita ambil batu steak dalam bandar Wak Ali. Tak salah. Kerajaan dia tak takat. Tapi Wak balik, batu tanah haram kena atur mula. Itu kelebihan tanah haram. Ada negeri lain ambil batu. Nampak? Kena atur semula. Kita pergi di New York. Kita tengok sepilokan ada batu steak Wak Ali. Tak salah. Tapi ambil di tanah haram, kena pulang balik. Kena kirim balik. Selama mana duduk di bumi Malaysia ni, haram. Selama tu kita tanggung dosa. Nah, ada haji, dia buat balik. Pah pada mana wukuf di Arafah, nak pergi di Melata, di Minyak. Siapa di mananya, apa namanya? Allah, tak kutip batu ni, benda. Muzdalifah. Siapa di Muzdalifah kutip batu. Dia kutip 100 kutip. Itu dah. Tok saya kata kutip lebih kan 100. Pasal nak melata 70. Dia kutip 100. Nah, dah masuk tulang masuk belaka hidup depan. 70 lah. Lebih 30 wakil Malaysia. Nah, tak. Dia kabur ke kawan dia. Sama-sama pergi ke Mekah. Dia apa pula kabur pasal aku dah alik suti. Ha, ni kata Haji Malboro. Nah, tak. Nak pergi Mekah 3 hari. Aku dah dulu. Ngaji kitab beradong. Nak pergi Mekah. Mana boleh. Nah. Tak boleh. Batu nak ambil, nak putih batu. Kalau minat sangat ke batu-batu ni tu. Tapu bukit tu. Pak adik. Nah, boleh tiga lari ibu lepas tangga. Tak ada masalah lah. Ha? Ini hukum. Maknanya, tak ada bumi atas muka bumi ni. Kita buat boleh tubik batu melainkan tanah haram. Nah, tanah haram tak boleh ambil batu. Pokok-pokok tak boleh ketuk. Nah, kita pergi negara mana pun, Afrika ke mana boleh ketuk. Daun boleh ketuk pokok. Nah, tapi tanah haram tak boleh. Batu kita kena tengok kebesaran daripada apa agama kita sendiri. Kita diperbodohkan oleh Yahudi Nasara supaya apa yang ada pada diri kita sendiri tak boleh, yang ada semua daripada barat. Batu orang yang pertama sekali terbang di angkasa daripada bumi naik ke angkasa lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Orang pertama bukan Yuri Gagarin. Baru ni, Cheh ni baru 1965. Bukan Neil Armstrong, 1969 kan? Nah, Nabi Muhammad SAW angkasawan pertama dibawa daripada bumi naik ke langit. Betul tak? Bukan Ayah Ping. Ayah Ping pun benda. Nah? Kapal yang binatang, apa benda ni, kenderaan yang paling hebat sekali. Nah, iaitu buruk. Kalau Nabi naik, buruk. Buruk ni, dia cek daripada kuda, besar daripada barang. Dan ada riwayat mengatakan ada sayap. Warnanya putih. Kalau nak tengok gambarnya secara bayangan lah, bukan betul. Dalam gereja-gereja di sebelah Spanyol, Itali. Dinding-dinding gereja lukis gambar syurga, gambar malaikat, gambar buruk. Orang putih dia lukis di dinding-dinding gereja kan. Ha, buruk tu dia kata. Pasal dia percaya ni cerita buruk. Oh, kapi percaya juga ni bapak Yahudi Nasara ni ada juga dalam Taurat, ada dalam Injil. Kerana buruk bukan Nabi Muhammad seorang naik, tapi tunggangan para Nabi yang dahulu-dulu. Dalilnya Nabi kata bila sampai di Baitul Maqdis, aku tambak buruk aku ni pada tiang yang Nabi-Nabi dulu tambak sini belaka. Nabi-Nabi dulu tambak buruk lah, bukan tambak orang dekat, tambak buruk juga. Maknanya Nabi dulu-dulu pun naik buruk. Hadis Ibnu Mas'ud, bahawasanya Nabi Ibrahim pergi haji naik buruk. Ada disebut dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Nah, jadi buruk ni orang yang bukan Nabi dari naik. Bukan Nabi dari naik. Kata Abu Hurairah, buruk ni Nabi cerita ke dia, bila nak naik bukit, ala kata kaki belakang nampak jadi panjang. Ha, bila nak turun bukit, kaki depan jadi panjang. Nampak? Dia fleksibel macam kita. Dah pelik, dah pelik. Siapa? Allah yang cipta, tak ada benda yang pelik. Nak syurga dengan ke arah kursi hebat lagi pada buruk. Allah juga yang cipta. Nak semua daripada Allah Ta'ala berlaku. Tak ada suatu benda yang berlaku pada alam ini bukan ciptaan Allah. Ciptaan Jepun ada. Allah yang cipta. Jepun buat tayar. Tuhan buat dah. Tuh, we pinjam. Reka jadi tayar. Nampak? Maka bila dekatkan kepada Nabi, Jibril datang. Ni cerita ni, pendek cerita ni. Kalau Isra Mikraj cerita betul, kalau tiap-tiap malam dua bulan. Nampak? Panjang cerita. Benda? Benda pula. Oh, ada juga soalan. Baik. Jibril AS bawa buruk datang kat Nabi. Neh, di Mekah. Nak mula perjalanan Isra. Jadi kuda buruk yang warna putih ni, bila Nabi dekat dengan dia, dia gelepoh. Seolah-olah tak suka Nabi naik, segan. Pasal Nabi ni orang lebih, dan dia pula orang hina, kata setengah ulama. Kata setengah ulama pula dia ni takut orang yang nak naik ni bukan Nabi. Jadi bukan Nabi tak boleh naik. Faham tak? Sebab tu dia tak senang. Dia keluar peluh dan dia gelepoh. Nabi pergi kat telinga buruk. Nabi baca surah satu ayat dalam Quran. Afaghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard wa ilaihi yurja'un. Kalau tak silap ayat tu Nabi baca. Apakah manusia itu mencari peraturan hidup selain daripada yang ditetapkan oleh Allah, padahal semua penduduk di langit dan di bumi tunduk kepada hukum Allah, dan manusia itu semuanya akan kembali kepada Allah. Bila dibaca ayat ini pada pada buruk, maka jadi diam. Walau bagaimanapun hadis itu baik, tapi kita boleh buat beramal. Boleh buat beramal. Kerana inilah yang Nabi sebut dalam hadis. Kalau tak silap riwayat Imam Tabarani, disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Azkar. Nampak? Kalau kita ada binatang gelepok, binatang kita gelepok, sama ada kita baru nak naik, macam kita nak sembelih kambing, nak sembelih lembu, dia gelepok. Ada berlaku? Nak? Bila nak sembelih, tengok fisial tu, lembu ngamuk lari. Kejar juga. Berbatu-batu kejar. Nak? Asal ayat ni, apa ghara dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard wa ilaihi yurja'un. Nah, baca di telinga lembu, dia akan jadi diam. Baca di telinga kambing, dia jadi diam. Begitu juga kalau orang yang kenderaannya jadi tak tentu hala. Nah, kata ulama-ulama boleh baca. Tengah bawa oleh ada lepas tu jadi hujung ayam kali. Nampak? Ha. Dah kalau ingat dah, kalau ingat nak baca gua ni. Nah. Itu. Maknanya banyak Nabi ajar kita baca ni, baca ni, kalau jumpa gini baca ni. Kalau jumpa atu, kalau dengar bunyi suara iblis, tuang tak nampak. Nah, ha tuang tak nampak. Kita kata gua ni, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan makhluk-makhlukmu yang kau cipta. Wa min syarri syayatin wa an yahdurun, dan daripada kejahatan syaitan dan supaya mereka tidak hadir kepada aku. Dengar suara Nabi ajar kita. Nah, kalau tubik depan dah nampak muka dah, cokoh dah depan. Nah, atulah. Orang kanu panggil atu dah. Nampak dah depan. Nabi kata baca gini, al'anuka bilaknatillah salasa tiga kali. Ingatlah. Ha? Kalau ingat pun dah nampak atu dah ingat dah. Mana kira nak tembah saja. Nah, maknanya banyaknya Nabi ajar kita. Nah, nampak tokoh depan ni tinggi pada pokok pauh ni. Nah, kakang gitu. Nak buat guna kita. Nak sebut dah lain tak laku. Nak sebut paklah tak laku. Ayah ye tak laku. Malaikat sebut zikrullah. Ni bacaan ni. Al'anuka bilaknatillah. Aku laknat akan dikau dengan menggunakan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga kali. Baru dia rapat sembuh. Tapi jangan nak minta pula. Aku nak minta jumpa satu kali. Nak teh. Jangan. Nak. Banyak bacaan. Kita tak tahu kala Melayu ni. Nak. Siapa tak puasa, puasa tak ngaji tak sembuh. Tak raya, raya. Tak dengar tak sembuh dah. Jahil sama. Tak reti ke benda. Nak. Tak reti ke hukum kita. Banyak tak tahu. Pasal apa tak tak minat belajar. Nak. Semayang tu semayang dah. Tak minat. Dengar tak minat. Dah. Kamu reti nak kecil dalam lautan. Tuk-tuk supang kecil tuk kabur kan. Kabur ke busu. Bengong. Dia nak kecil takut ukur batu dia. Dia kata. Tuk-tuk supang kecil tuk. Cucu supang kecil. Ha? Kalau asal lautan lalu kau ibu mi cengai. Tuk-tuk supang lalu. Agak dah boleh cakap. Kalau busu tu boleh cakap aku ni kau. Bila kau topi mu. Yang buat ni kutuk. Nah, tapi dah tak boleh cakap. Ha, ni. Pasal apa kita jahiliahnya. Padahal 1400 tahun Nabi besar. Macam-macam benda Nabi besar. Kita tak reti juga. Pasal tak sana ni. Nah. Nak kena tipu di TV 1, TV 2, TV 3 suku, TV 7-11. Ha, kena lebong. Siapa tak reti ke benda. Nah. Baik. Naik buruk. Bila disebut begitu. Ini Nabi lagi rasul. Ini sahih. Nah. Kata Jibril, ini Nabi lagi Rasul. Barulah dia diam buruk. Bila diam, Nabi naik. Perjalanannya daripada Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin, kalau zaman dulu, sebulan lebih atau dua bulan. Tapi sekejap, pada satu malam berlaku. Inilah tunggangan para Nabi-Nabi. Orang gini yang kita patut kasih. Orang gini yang patut kita sanjung. Pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Hak kita dah kata hebat sangat. Naik kereta apa? Mercedes je. Buat Mercedes ni, dia buat daripada besi. Besi dia buruk budak-budak kutip je lah. Bawa mohon. Nah, wagi kilang ni cair bola periuk jadi gula apa semua cair. Buat kereta. Faham tak? Jadi semula Mercedes. Lepas tu karak, teruk lancar mula. Katak balik. Jangan. Ni buruk. Paling buruk ni macam ke delima berwarna merah. Tubuh warna putih. Pipi macam pipi manusia. Tekok macam kuda. Kaki macam uta. Warnanya putih macam susu. Oh, hebat. Ada pemimpin sekarang naik buruk? Ada. Bahan berok ada. Faham? Yang kita duduk hebat sangat duduk sanjung. Dah apa kita menyanjung kehebatan pemimpin. Tapi dalam masa yang sama memandang rendah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sunnah Nabi pun tak mau ikut. Duk ikut sunnah orang jahiliah sini. Hak Nabi kata suruh buat, pakak dalih buat belaka. Hak Nabi kata jangan buat, pakak buat pagi petang siang malam. Nak duduk joget padang Syah Bandar. Nak main joget sama. Dah bila nak susah masalah. Budak-budak bila nak jadi juru. Batu orang yang memberi sokongan kepada orang yang melakukan maksiat, maka dia turut sama berkongsi kepada saham yang dikerjakan daripada dosa maksiat yang berlaku sekarang. Ya, main-main. Orang kata dah apa yang menyanyi sama. Lening, nak pandai pula dia nak marah. Menyanyi, nak mau pam nyanyi, menyanyi, pam nyanyi, menyanyi, pam nyanyi. Memanglah. Kita dipimpin oleh DJ. Ha? Betul tak? DJ ni kerja dia ambil rekod. Saya akak buat rekod lain pula. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. Ha? Itu kerja DJ. Dah dia tengok DJ. Dia kira mempersembahkan lagu. Ha? Itu DJ disco. Ha ni DJ. Siapa? Ha? hiburan. Ada apa gitu? Mana tak? Lama. Tak gok sini, orang sini tak gok. Ha. Saya tak kata. Haji kata. Takak haji. Ha. Nampak bosok kita? 1400 tahun dah Nabi larang. Benda-benda ni yang menyebabkan kita ni doa tidak dimakbul oleh Allah. Kita betul dah berci pada kemungkaran, tapi kita masing-masing tidak bertindak. Bila tidak bertindak, Nabi sang dah akhir kali fala yustajabu lakum, maka tidak akan diperkenankan doa kita semua. Kita dah buat maksiat, tapi maksiat bermahajarela kita tengok saja. Kita lalu saja je. Nah, yang bertindak tak ada. Innallaha la yu'adzibul 'amah bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazabkan orang ramai yang tak buat maksiat dengan sebab sebahagian saja yang joget pasal betul buruk. Tuhan tak buat gitu. Orang yang pergi saja ke Tuhan boleh azab, Tuhan boleh turun bala. Nah, hatta yarawul munkara fi zahrainihim. Sehingga apabila mereka itu melihat kemungkaran berlaku di depan mata. Nampak? Wala yunkiruhu. Wala yunkirunahu, mereka tidak mengingkarkan kemungkaran itu. Wahum qadiruna ala an yunkiruh. Padahal mereka semua, kitalah mampu untuk mengubah, untuk mencegah. Wa iza fa'alu zalika, bila umatku buat seperti ini, berlaku maksiat, berlaku joget, macam-macam perkara, kita pakat dak cara belaka, azzaballahu al'amata wal qasah, maka Allah akan menurunkan azab kepada kita semua yang tak buat maksiat, juga kena orang-orang yang buat maksiat. Ha? Nah, ini sebab tu ada lagi orang yang nak berceramah, nak tazkirah, nak beri peringatan, ni pakat marah pula. Nak marah, marah mengajar dia. Umat Nabi marah orang mengajar. Zaman dulu Abu Jahal, Abu Lahab, dua gestan ni marah mengajar. Ha, dia ni koncu-koncu dia. Orang nak kuci masjid, nak kata surat, macam-macam mesin. Tapi yang kita agang, lagi masuk Ramadan, belepeng puasa macam nak mampu. Tapi orang mengajar marah. Tak usah puasa lah, buat nasi tengah hari ramai-ramai. Kata dia, mana makan nasi tengah hari? Tak punya kalau kita puasa. Kenapa? Dah kita lawan Islam? Ha. Nah, dia gitu. Cerita suruh main rock, dia konar sikit. Tak apa tau. Ha, siapa suruh panggil? Janganlah cerita habis. Dah habis juga panjang cerita. Baik, naiklah. Ini kenderaan yang istimewa. Sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Yang Tuhan kata, Alladhi barakna hawlahu. Tuhan Muhammad berkatkan akan negeri ini. Negeri Masjidil Aqsa, negeri Palestin. Negeri Palestin, bumi umat Islam. Kiblat kita dulu. Sebab itu wajib negeri-negeri di sekeliling sempadan Palestin sekarang menyerang Israel. Ini fatwa yang telah sepakat ulama-ulama negara Teluk. Nampak? Negeri sekeliling dia. Negeri Jordan, negeri di Lebanon, negeri Iraq, negeri Saudi, negeri Mesir, negeri Syria, wajib kena serang Israel. Siapa acu? Kerana sekarang kedudukan mereka fardu ain, iaitu berjihad, berperang dengan Israel. Adapun kita jauh ni fardu kifayah. Nampak? Ha. Penduduk-penduduk negeri yang duduk dalam pasti yang mampu berperang, lari, jadi pelarian, haram, berdosa besar. Batulah bila tunjuk gambar perang dalam TV di Palestin, ada juga orang Melayu bodoh ni cakap. Dia kata benda Palestin perang mau dah bisang. Perang di sana mempertahankan bumi umat Islam, bumi para nabi, wajib. Bodoh dia wajib. Mu tu bodoh dah reti nak cakap. Adalah dia kata perang mujahidin tu bodoh. Wajib. Kalau tak perang berdosa. Kerana dirampas oleh Israel laknatullah, bukan bumi Yahudi, bumi umat Islam. Maksudnya tiap-tiap bumi Islam bila dia ambil oleh orang kafir, wajib umat Islam ambil balik. Apa jua sekalipun. Ini dia belajar buat wuduk saja. Nah, tak faham kan? Maksudnya kita ada 4 robak. Robak ibadah, robak muamalah, robak munakah, robak jinayah. Bukan buat ibadah saja. Dia ngaji ibadah saja. Dah 3 ibadah, 3 lagi robak nak tahu dua ni. Nah, ibadah ni taharah, semayang, puasa, zakat, haji, berbang. Muamalah, dia dipinjam, gadai, saham, hutang dan seumpamanya. Munakahat, nikah, kahwin, tunang, cerai, hadanah dan sebagainya. Jinayat, masalah mahkamah, masalah hudud, masalah enakmen jinayah, masalah peguam, masalah pendakwa, hukum-hukum yang berkaitan. Tak? Nah, api-api kuat, tiga je kita ada. Waduk beramal sekarang. Ibadah, semayang. Ikut Quran, ikut adi. Puasa haji. Nah, lepas tu jual beli. Akak jual beli. Saya beli dah barang ini. Mamuluk penuh. Hudud dah lewat. Hak gitu amal sangat. Nah, yang ketiga munakah. Ikut Islam. Aku nikahkan akan dikau. Doktor tu. Nikah. Kena gitu. Dah asah tak. Jinayat lah dok. Tolak hudud. Lawan ulama-ulama yang nak mengembalikan Al-Quran sebagai dustur dalam perlembagaan. Allahu Rabbi. Tiga je. Pak ni baru jadi se. Nah, ibadat suku. Muamalat suku. Munakahat suku. Jinayat suku. Suku. Capopak jadi satu. Satu ni ad-dinul Islam. Dan kalau tiga saja, tiga suku. Haji tiga suku. Allah dah buat kira percara lah tiga suku. Suku kita ada. Semayanglah Nabi setelah singgah dengan Buraq. Iaitu semayang berjemaah. Nabi jadi imam. Makmumnya para Nabi yang dahulu kali. Kita tinggal masalah ikhtilaf antara ulama. Sama ada Nabi sungguh. Tuhan hidupkan semula atau roh saja. Campur jasad. Tak apalah tu. Kita yakin berjumpa dengan para Nabi. Roh ataupun jasad ini milik Allah. Tuhan boleh buat mereka. Nak semayang berjemaah. Nak cerita pada kita semayang jemaah. Semayang jemaah. Nak kalau tak dah semayang jemaah di rumah. Cari juga anak buat jemaah. Nak, nak kan ni kita sekarang bukan dah Melaka lima waktu. Ada orang kerja dia tak sama dengan zaman Nabi lain. Nak kita sekarang ada jadi kontraktor. Ada orang jadi konduktor. Nak ada orang jadi reporter. Ada orang jadi postman. Ada orang jadi JKK. Kita ni dengar je KK. Nampak. Nah. Jadi ada orang tak dang, tak dang. Hak dang dan hak tak dang. Tak dang lah. Tak ada orang surat. Nah, balik carilah bini ke apa anak ke. Semayang jemaah. Tengok tu Nabi-Nabi jadi semayang jemaah. Nak video balik pada kita. Takut umat ni tak semayang jemaah. Dan nak cerita bahawasanya jadi makmum bukanlah martabat yang rendah. Tengok siapa jadi makmum. Para Nabi. Nabi Musa jadi makmum. Nabi Yusuf jadi makmum. Nabi Ibrahim jadi makmum. Bapak-bapak hebat-hebat makmum. Nah, tak ada masalah. Bukan malah aku sebenarnya apa kena duduk belakang leceh. Aku mau tabak tinggi. Nah. Ada ustaz dia ngajar kali jadi makmum. Bengongnya ustaz. Malam-malam dia ngajar dia kena jadi tok imam. Dia mari lewat sekali orang tok imam jadi tok imam. Dia kena jadi makmum. Pasti tak ngajar. Dia kata, sama hidup saya tak lagi. Saya ngajar jadi makmum. Ustaz ni mabuk air tapir. Faham tak? Nah, kalau diri dia dah nak bawa dok labu nada. Dah nak piping kita. Mana? Faham? Bapak-bapak ulama' jadi makmum. Dah tengok tu. Masjidil Haram tu. Dah belakang tu imam tu. Bapak-bapak ulama'. Nah. Nah. Hebat-hebat. Doktor-doktor lah ke. Syekh-syekh duduk belakang. Tak ada masalah. Dalil ni para Nabi jadi makmum. Nabi Muhammad SAW jadi imam. Orang biasa tak ada orang tu. Malam istimewa. Nah, ini cerita hebat. Cerita betul. Kemudian dipendekkan cerita. Tujuh lapis langit dibawa dengan mi'raj. Satu tangga yang sangat hebat. Yang berkemerlapan seperti permata. Nak tengok sendiri cerita betul. Kalau gambar macam mana tangga. Tanya Nabi sendiri bila-bila. Nah, kerana tadi diperikan dalam kitab-kitab sirah. Siapa di langit yang pertama? Rupa-rupanya langit ni dia macam siling kita. Ditutup. Dia ada pintu dia. Ditutup pintu. Beri salam, baru jawab salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Nampak? Ingat jawab salam. Bukan mu'alaikum eh. Waalaikum. Ramai orang jawab mu'alaikum. Yang ambil dua ni lah. Nah, dalam gereja wajib kita dengar. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz bahamu ni. Bukan mu alaikum, mu tiannu. Waalaikum. dan atas kamu juga selamat dan sejahtera. Beri molek Jibril dengan Nabi Mi'raj, sapa ke langit pertama beri salam. Jibril beri salam, assalamualaikum, kerana ada penjaga langit. Nah, dengan betul itulah lafaz yang sunnah yang datang kepada kita, assalamualaikum. Kita jawab assalamualaikum. Hebat kita. Assalamualaikum. Apa benda bunyi? Macam ke Burma bunyi. Faham? Pelik-pelik. Ha, nak cakap telefon. Assalamualaikum. Salam. Salam itu. Jadi kau huduh. Dia tak boleh syokong itu. Hak lain boleh lah. Nak cakap lu gue. Assalamualaikum. Lu ada duanya ni. Ha, boleh tak apa tu. Pasal salam tu molek. Assalamualaikum. Hak mari jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku salah. Tak. Dia kekis. Dua kali bunyi. Nampak? Beri salam molek. Nah, beri salam molek. Assalamualaikum macam salam semayang. Cerita salam semayang gitu. Jadi yuk. Tok Imam. Teh hari mana ni? Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Takkan jadi. Dah keluar dari semayang. Nah. Ya, beri peringatan. Nah. Baik. Maka dak buka pintu. Jawab salam. Nah. Tanya malaikat yang jaga langit dia sekeping gini. Kalau pergi straight dah boleh. Maka kata pakar-pakar kaji bintang kaca cakrawala. Nah. Ada satu tempat di atas sekali. Dia akan berlanggar dengan sejenis pepejar. Rupanya langit yang pertama. Tapi kajian manusia tak sabar lah. Nah. Yang kita tengok tinggi mana pun dengan galaksi yang berjuta-juta bintang matahari planet lain, sistem suria yang beribu-ribu bilion, hatu bawah langit dunia. Hatu sampu dinaik oleh buruk. Lebih pada langit yang tujuh, hanya sampai dengan mi'raj, dengan tangga. Nampak? Jadi tanya malaikat Jibril, nampak? Anabiyun huwa, ursilah huwa, adakah dia ini telah diutus? Pendapat yang paling kuat mengatakan maksud diutus di sini, adakah dia telah pun diperintah untuk naik ke langit? Ada pun Nabi ni, malaikat yang di langit tahu dah Nabi. Tahu dah. Tak beranak Nabi, dia orang kenal dah. Sebab tu Nabi ni sangat dikenal pada penduduk di langit daripada di bumi. Orang langit kenal lagi. Macam-macam planet kenal dah tu Nabi Muhammad SAW. Sebab tu tanya malaikat yang jaga langit, ursilahua, adakah dia telah diutus? Bukan diutus jadi rasul. Adakah dia telah dibenarkan oleh Allah sampai perintah naik ke langit? Ya, kata Jibril alaihi salam. Nampak? Bila sebut ya, baru dibuka pintu langit. Maknanya kalau dah buka, dah boleh nak pergi. Langit dia logam yang sangat tebal. Yang Allah Ta'ala kata bila hari kiamat, dia akan retak, raka, pecah, jatuh atas segala planet. Ditimpa oleh langit. Nah. Bila masuk ke pintu langit, maka bermulalah mi'raj. Situ bermula mi'raj. Dia, selain daripada Nabi Muhammad SAW, belum ada lagi Nabi-Nabi yang masih hidup dibawa mi'raj naik ke langit. Nampak? Mengikut pendapat yang paling muktamad. Dah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Nabi Idris tak diangkat ke langit. Dan Nabi Isa diangkat naik-naik, tapi bukan peristiwa mi'raj. Bukan. Nah, itu dengan kisah atau hikmah yang lain. Kita ni ada dua benda naik ke langit. Yang pertama amalan kita, termasuk doa kita. Yang kedua roh kita. Nampak disebut dalam hadis-hadis bahawasanya amalan-amalan orang yang jahat itu tidak dinaikkan ke langit. Kata ulama yang tafsirkan hadis, maksudnya tidak diterima oleh Allah bila dah naik ke langit. Dinaikkan ke langit, amalan kalau kita buat, dinaikkan ke langit, dicatatkan pada buku catatan amalan dalam surga. Nah, gama dalam hadis Nabi sebut, golongan yang tak naik ke langit amalan. Maknanya tidak diterima oleh Allah. Begitu juga roh. Disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, arwahul mu'minin, arwah orang-orang yang beriman, ada lebih nak naik ke dalam surga. Fi ta'irin khudrin fil jannah, iaitu duduk dalam burung yang berwarna hijau, bukan burung biru, di dalam syurga. Ini sahih. Wa fi riwayatin arwahu syahadah fi kubbatin khudrin fil jannah. Arwah orang yang mati syahid dalam kubah warna hijau juga. Bukan warna biru kubah tu. Di dalam syurga. Maknanya roh orang beriman, sekalipun yang mati syahid atau tidak syahid, dinaikkan ke langit. Lebih daripada 7 tali langit, kerana syurga atas daripada langit yang 7. Nampak? Setelah kita mati. Nah, kemudian diturunkan kembali untuk menjawab soalan munkar wa nakir. Naik ke langit dulu. Roh orang yang lawan Islam tak naik. Ha, tu jaga baik. Nak kaya-kaya lah. Nak projek-projek lah. Nak kabel-kabel lah. Nah, jangan lawan Islam. Agama kita sendiri kan. Lawan apa? Nah, Quran, kitab kita sendiri. Kita lawan apa? Nah, sambung dengan hukum Allah. Tak naik ke langit. Mempertikaikan hukum Allah. Tak naik ke langit. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mempermain atau mempertikai atau membohongi akan tanda ayat-ayat kami. Sama ada ayat itu berupa ayat Quran ataupun hukum Allah ataupun mukjizat yang ditunjukkan oleh para rasul atau kebenaran Allah dipertikaikan oleh siapa-siapa juga. Wastakbaru anha, sombong daripada Islam, angkuh daripada ulama-ulama nak menyampaikan kebenaran. La tufattahu lahum abwaabus sama, tidak akan dibuka bagi mereka ini akan pintu-pintu langit. Jelas dalam ayat Quran, dalam ayat tafsir, dok buka pintu langit. Maknanya dia ada pintu. Sebab tu Jibril minta beri salam suruh buka pintu. Jadi roh musuh-musuh Islam tak buka pintu langit. Sebab tu sebut dalam kitab-kitab ulama, roh orang-orang kafir dan roh orang fajir, orang jahat ni berkeliaran di muka bumi. Lepas tu rajin kita tengok, jumpa bila kubur nyejelek kawan tu, demam 3 malam tu bila. Mana kejut tengok. Ha, roh apa ni? Dia panggil hantu hadari. Ha. Sebab tu nak kaya tak ada masalah. Mu nak buat rumah banglo 3 tekak lah gi. Jangan haram sudah. Mu nak projek, nak cari projek 3 bilion projek jual kapal, beli kapal, lah lagi. Tak ada salah sikit pun. Nah, mu nak main bola, nak main sokang, nak main motor, nak main macam-macam, tak ada masalah. Sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan, siapa masa zakat-zakat, siapa masa ada fitih pergi ke Mekah. Nah, orang ngajar kita telunuk. Jangan lawan Islam, jangan. Jangan canggah benda betul. Rosak akidah. Nampak? Rosak. Punah jahat nak ambil. Nah, kalau miskin pun masuk neraka. Kalau kaya pun masuk neraka. Nah, ni masalah hati. Nabi jumpa Nabi yang pertama. Nabi Adam AS. Abul Bashar. Nabi Adam pertama. Kita asal daripada Nabi Adam belaka ni. Tapi oleh kerana dah pecah jauh. Rupung keluarga salah silah. Kita kembang amat. Tak ada punya. Nampak? Betul tak, Ji? Nah? Betul tak? Haji waris ngejar sebuah. Tapi dah jauh. Itulah. Kita turun kau lain. Turun kau tulis tak Nabi Adam. Itulah. Ha? Kalau silap kena dengan dia. Dah sebuah. Kena ke mana tak tahu. Tapi. Tonyak tu. Tipu tulis. Nabi Adam dan Siti Hawa. Daripada Adam. Wa khalaqa min hazau jahat. Nampak? Menjadikan daripada Adam. Siti Hawa. Kita asal seorang Nabi Adam AS. Tok nyang kita. Tak ada mak, tak ada ayah. Bukan daripada mani. Lain daripada mani. Nah. Tiga orang dalam manusia. Manusia ni tiga orang. Kata ulama, tidak daripada air mani. Yang pertama Nabi Adam. Yang kedua, apa benda ni? Siti Hawa. Yang ketiga Nabi Isa AS. Tiga ni bukan daripada mani. Hak lain air mani mereka. Nampak? Jumpa Nabi Adam. Abul Bashar, manusia yang pertama. Belum pada itu jin yang Tuhan jadikan khalifah di muka bumi. Ni waktu buruk ni, belum turun Nabi Adam. Nak jin duduk. Sekarang pakuannya. Bila nak turunkan manusia, Allah hambat jin ke laut, ke bukit, ke lembah, ke gunung ganang, ke hutan belantara. Nak tinggal 2-3 ekor saja hak pergi. Jin main pilih seko, jin orang gaji. Ha. Orang lari duduk dalam hutan, di bukit-bukit. Kerana jin ni jahat. Ini cerita Nabi Adam nak cover. Banyaklah kata, lepas tu kata 2 bulan cerita ni. Merok ni 2 bulan. Nah. Kemudian pada langit yang kedua, jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihimassalam. Nak khabar, nak isyarat kepada Nabi, sebagaimana kata Imam Suyuti rahimahallahu ta'ala, Nabi ni kaki akan dimusuhi oleh orang Yahudi. Yahudi yang jahat sangat, dia buat ke Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya dikerak dua dengan gaji togok. Gaji togok. Kau pakai pegang gini, ruk. Nampak? Gaji belah Nabi Yahya. Putuh dua. Allah hebat perjuangan Nabi. Nah, kita tak ada gaji pun depan surat. Tak ada kita surat. Nah, kalau kata siapa-siapa yang mari kita dengar juga, pergi kita dengar masjid ngapak tengah, kena gaji putuh dua. Boleh tahan? Kau tak mari dah. Tak ada gaji pun seputuh haram. Tak ada kita. Bergak kita ke ni. Masjid Aqsa sekarang umur 42 tahun kalau tak silap, 42 tahun ke bawah tak boleh pergi semayang. Umat Palestin 43 dan ke atas saja benar. Dia letak depan tu 3 buah kereta kebal Abraham A1. Abraham ni 75 tak berat. Besarlah kereta kebal. Nah, bukan kereta kebal Malaysia Beragak Merdeka tu, jenis Scorpion tu. Lepas tu 5 tak berat sikit pada lori pasir. Baik pasir, faham tak? Besarnya kereta kebal Israel ni letak di depan Masjid Al-Aqsa. Masih lagi umat Islam yang muda-muda berani langgar peraturan, gi juga. Nah, dengan mesegan ada nak tembok, babis. Atau panggil orang beriman. Kita tak ada setiap hari kereta kebal depan surah. Sekah hari tak lagi. Subuh tu imam, tu kampang. Tu bila ada kejep. Faham tak? Pasal balik lewat malam, naik bunga api. Tak tu bila sini, kat lain. Nah. Nolak 3 orang subuh, 4 orang. Nah. Tok imam, tok bila, tok siap. JKK. Berat kita ni. Sebab tu nusrah, pertolongan Allah tak turun. Kalau kita menang ni, tak ada keberkatan tau. Menang lah ni, menang lah boleh dah. Dah main hebat dah kau. Nah, kita nak keberkatan. Kekuatan kita masih kurang. Kita nak banding dengan ikhwanul muslimun. Allahu Rabbi jauh. Langit dengan bumi. Yang diasaskan almarhum Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala. Macam mana? Tak. Manhaj dia. Nah, gerakan dia. Gagah. Kuat keimanan dia. Nah, kita dah gerak. Padang kahawah jang je. Nah. Tapi kita masih lagi tak dapat kemenangan. Mana sabar? Nah. Di Mesir, di Jordan, di Iraq, gerakan-gerakan Islam yang begitu hebat. Nah, masih lagi Tuhan tak beri kemenangan. Sabar. Jadi betul sungguh Nabi dimusuhi oleh orang Yahudi di Madinah. Kemudian jumpa Nabi Idris alaihi salam di langit yang ketiga. Nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ini akan diangkat martabatnya tinggi. Kerana Nabi itu diangkat oleh Allah pada tempat yang sangat tinggi. Jumpa Nabi Yusuf alaihi salam di langit yang keempat. Ini isyarat kepada mana Nabi Muhammad SAW akan difitnah oleh kanak saudaranya sendiri. Nabi Yusuf kan dibadik fitnah. Nah, waknyanya dia teruk dalam telaga. Tuduh dia begitu begini. Nah, pasal dia mak lain dengan Bunyamin. Anak-beranak, adik-beradik sendiri kenak. Sebab tu dalam bab agama ni, nah, dia tak sama dalam bab akhir dunia. Kalau bab dunia, adik-beradik memang mari dapat dekat. Tapi kalau bab akhirat, adik-beradik malah layang. Nah, adik ngajar, abang 8 ekor dia, cekah lah tak lagi. Dalam bab mengajar. Tapi kalau bab saka, bab fitih, oh, semua orang mengaku. Orang anak beranak. Tok guru mengajar anak beranak lah. Tengok. Nanti guru sila. Tok guru ustaz bunyi kerok-kerok. Assalamualaikum. Tutup tikat dulu. Anak beranak ni. Ha, tak? Hak lain mari, pucuk dengur, pucuk kuatam. Ha? Sama lah kan? Macam zaman dulu. Tapi kalau bak biti, bak dunia, habis orang mengaku lah tu. Nah, kalau apok dua pupu, kata sepupu. Nah, kalau baru baca, kata anak dara. Kalau ada orang gila ramai, peh, pakai kaisang saja. Anak dara, dia kata ada kena gitu lah. Pada anak dara. Nah, cuma ada datuk seorang, koprak lagi. Main sedih, jalo, cek sikit pada tokang. Faham? Tak ada kena mana dia kata waris-waris lah. Ada waris juga. Kita ni maknanya besarnya ke harta benda. Tengok orang ni kau kahwin lah. Nak? Dia panggil orang ramai. Mari 1,500 orang. Kalau orang pasikan mari. Sek-sek. Seller buku ni sepik kecil. Tak ada. Takut masuk air hujan. Dia tak disambut. Hidup gitu tu orang. Ha ya ya. Gitulah. Berak mari masjid. S4420. Nak setengah juta harga. Oh, bangun tu. Bangun pergi Jemba. Nak pergi Jemba kat kereta tu. Tubik tuan menjadi kata, bukan saya nak pergi Mawak, saya nak pergi Morning. Pahong ke? Tak. Maknanya kita. Dia besar ke dalam benda. Tak salah kita ambil dunia, tak ada salah kaya, tak ada. Tapi kita melebihkan hak kaya daripada miskin tu salah. Buat kad walet-walet satu keping je. Hari buat bagi hak kaya-kaya. Hak apa-apa ke sana buat potong stek tu. Nak buat pelabung lalu nampak tak lapor. 18 hilang ke 28? 18-28. Dah potong stek. Ha, tu salah tu. Tak boleh tu. Tak baik buat kerja lagu tu. Nah, Allah yang kaya-kaya mari nak beranak senang lain lah. Bubur dalam baku. Ada rebeng pula. Baku sikit setengah setiap. Baku kaca. Nah. Tak banyak ni ada 20 tip ni. Kita nak cak ayam ni dia bukulah tisu itu. Pulang-pulang kuat tak. Mana? Telur raka pula. Mana raka? Raka 1,000 telur. Sambung-sambung tepi isi. Ha. Dia kata penyakit ni lah. Dah banyak benda nak berubat kan. Dan Tuhan nak beri kemenangan kan. Banyak benda lagi tak sini. Nah. Betul lah. Jadi sunnah Nabi-Nabi ajar macam-macam tu. Nah, jadi balik awal semula. Seperti zaman salafus soleh. Nah. Jumpa Nabi Harun, jumpa Nabi Musa. Nah, jumpa Nabi Harun isyarat bahawa nabi ini nah akan sangat akhirnya disayangi oleh kaumnya. Nabi Musa AS akan ditentang habis-habisan oleh kaumnya. Nabi ini isyarat ni. Nabi Ibrahim AS pada langit yang ketujuh. Kata ulama, hukama yang bijak pandai, yang nampak, yang tersirat selain daripada yang tersurat. Bahawa Nabi Muhammad SAW hikmahnya hanya dapat mengerjakan haji pada tahun yang ketujuh hijrah. Nampak? Tahun ke-6 terhalang. Tak boleh. Cukup balik. Tahun ke-7 isyarat jumpa Nabi Ibrahim langit yang ketujuh. Ini ulama-ulama punya cerita. Bukan kita reka. Sampai ke Sidratul Muntaha. Iaitu satu pokok yang pelik. Tak, yang daunnya besar. Macam-macam kejadian lah. Di antaranya Nabi tengok Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni kiblat penduduk planet. Di planet ni lain pada bumi lah. Maknanya alam langit, alam malaku. Tak, ada macam-macam makhluk. Tapi kita tak tahu. Oh, masalah dia buat tu dia reka je muka gitu. Allah yang lebih mengetahui macam mana keadaan yang sebenar. Tetapi ada penduduk di langit. Yang sembahyang, kiblatnya menghadap Baitul Ma'mur. Dalilnya Nabi kata dalam satu hadis, Al-Baitul Ma'mur, nampak? Masjidun Fisama, Bihiza'il Ka'bati. Baitul Ma'mur ni adalah kiblat atau masjid pak hadap orang sembahyang bagi penduduk di langit. Yang berbetulang di atas Ka'bah, di bumi ni. Tutup atas bumbung Ka'bah. Betul lagu mana? Takut ada rayak-rayak sikit tak? Nabi kata, La khara alaiha. Kalau jatuh Baitul Ma'mur ni, niscaya akan jatuh atas Ka'bah. Ha. Tu tak betul gitu. Nampak? Yadkhuluhu saba'una alfa malaki. Masuk, kulayam. Masuk pada tiap-tiap satu hari, 70,000 malaikat dalam ni, Baitul Ma'mur. Nampak? Idza kharaju minhu lam ya'udu. Bila keluar daripada Baitul Ma'mur, tidak akan masuk selama-lama. Tunjuk pada Nabi Nampak? Ini kata linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk kepada Nabi supaya Nabi cerita pada umat bahawasanya kehebatan yang sebenar kerajaan Allah. Itu kehebatan kerajaan Allah. Kita duduk besar kerajaan bumi, tak ada nampak kerajaan yang lebih besar. Nah, Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, segala yang tumbuh-tumbuhan macam-macam jenis. Tak ada seorang pun yang kosi dengan Allah, pakat dengan Allah buat. Tak ada. Yang kita duduk suhu tu apa? Duduk suhu ke manusia situ? Pasal kita buta. Pasal kita gelap gambar. Nampak? Pasal kita tak tahu kali. Linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk kepada Nabi Muhammad akan kebesaran kerajaan kami. Allah ni ana malikul mulk, malikul mulk. Aku ni adalah raja ataupun kerajaan yang paling besar. Sebut dalam hadis kursi, akulah kerajaan yang paling besar. Sebab tu bila dihancurkan langit dan bumi, hari kiamat kaki tanda seka habuk pun kosong belaka. Maka pertanyaan Allah yang pertama, ainal muluk? Di mana raja-raja? Pak mana raja-raja tak ada seka harang ai? Tuhan akan tanya. Ini sebut dalam hadis. Pak mana gi hak hebat-hebat sangat ni yang dalam dunia itu mu dengan istana, dengan pemandangan megah, pak mana gi? Tuhan tanya. Tak ada seka, mampu kerah biar. Betul tak? Nanti nak kabur siapa besar? Bukan suruh nak lawan kerajaan. Tidak. Nak kabur kerajaan besar. Kerajaan Allah. Hal lain cek dah kena. Ainal muluk pahwana. Menteri. Esko. Wakil rakyat. Pahwana. Yang hebat mak hari tu. Itu kalau mu lapu merah boleh berjalan. Orang lain lapu bijak dah boleh berjalan. Pasal mu aja hebat benar mu. Pahwana lagi. Nak kabur. Kalau nak jadi menteri jadilah. Nak jadi raja. Rajalah. Tapi ingat. Nampak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Nampak? Dia akan mati. Masalah bila diberi kuasa, lupa dia akan mati. Maka dibolak habis-habisan. Harta benda habis ke dia belaka. Nah, tu orang apa semua tu dengan ekspedisi apa semua tu. Minyak peri apa semua tu. Dara peri. Piti siapa? Tak piti kita. Piti kerajaan tak piti rakyat. Betul tak? Pitih kita. Patutnya dibahagikan sama rata di antara kita. Bukan dibuat pembaziran gitu. Arok dari situ, arok dari sini. Tak kena 300 buah. Tak kena motor besar 300 buah. Hal ni pulak lori besar 400 buah. Hal ni skuter pulak 400 buah. Kerajaan beri. Bayar minyak. Bayar belanja. Sewa hotel. Banyak orang habis. Duit siapa? Duit kita. Kita dah alah bagian kita. Nah, sebab duit tu wajib dibahagikan sama rata. Pada segala rakyat tu ke tak lain? Tak ada faham. Nah. Ha. Kita tengok, oh tak apa lah orang kita dia piti tak habis. Hei. Oh dia cakap kita piti kita ke piti dia. Nah, ini kena ingat. Kerajaan yang besar kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat-hebat mana pun duk lah kotak belaka gitu. Nah. Ha. Dan duk lah kotak ada apa-apa ah tunggu orang mandi banyak hari. Mu esko ke, mu MB ke, mu ketua pulih ke, mu ketua apa benda pejabat ke, tak. Ha. Dah kecam belaka. Nah. Ha. Dan bank Syekh Hamid mari, ah tak. Ah tutup buku ah. Ha dak ada kat banyak ah. Nampak? Tak ada, dah bekeng. Nah, orang garu tiok dak kata apa, jolok lubang hidung pun sengih. Waktu bi ah. Nampak senjata mu untuk buru gayung kan? Dah hebat sangat. Nah. Ha, habis kita. Tapi kita hanya beri peringatan, bukan kita nak marah, mu kaya, mu esku, mu kaya bukan. Piti rakyat jangan guna. Seseng duit orang jangan ambil. Nah, kalau poseng seria sama ambil duit orang, duit rakyat wajib masuk neraka. Nabi kata, nampak? Aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Allah wajibkan masuk neraka dan Allah haramkan muka dia masuk dalam surga. Kemudian ditunjukkan bermacam-macam lagi kehebatan-kehebatan. Dan makhluk-makhluk yang hebat-hebat, benda-benda yang pelik-pelik kepada Nabi. Supaya bukan nak cerita Nabi ni seronok tengok buat hiburan, bukan gitu. Macam pergi Disneyland, Sunway Lagoon, seronok, bukan gitu. Supaya Nabi ni cerita pada umat. Nabi cerita belaka dah. Bila cerita siapa ke kita, maka kita pun kata Allahu Akbar, Allah sungguh yang maha besar. Baru benar. Ini dah Allahu Akbar. Dah tanya dah hukum wuduk. Eh tak boleh buat ni, tak sesuai dengan kita sekarang. Kita sekarang ada China, ada India, mana boleh. Kepala kotak hang tak boleh. Ha. Mu duduk bumi siapa? Tanah yang kita pijak ni bumi Allah. Nah, udara yang kita seduk ni, oksigen ni, siapa reka? Hospital kerajaan. Dah, milik Allah. Langit yang kita junjung ada tulis. Made in UDN. Dah, Allah yang cipta. Khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang mencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala yang antara langit dan bumi. Maka wajib kita sembah Allah dan kita jadikan hukum Allah sebagai peraturan. Itu begitu baru itu. Nah. Dari buat hukum duduk lewat. Nak samanglah apalah. Nah. Kita taklah tak ada hal dah jadi golongan yang dapat habuang dunia ni. Dia dapat 2.3 juta, 4.8 juta lawan Islam puas hati. Nah. Puas hati dia. Senang lenang dah, akhirat susah. Ni kita ni susah dunia, susah akhirat. Sokong tahu. Masuk neraka. Orang yang tidak berhukum dengan apa enakma yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Masuk neraka. Faham tak? Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Sama-sama dah dengar. Dalam hadis pula kata ala inna fikum umara, jaga-jaga nanti ada di kalangan kamu pemimpin. Ya'maluna li anfusihim wala ya'maluna lakum. Mereka bekerja untuk mengkayakan perut mereka sendiri, bukan untuk kamu. Fa in ata'tumuhum adallukum, kalau kamu ikut pemimpin seperti ini, mereka pasti akan menyesatkan kamu. Wa in ataitumuhum aqatalukum, kalau kamu lawan pemimpin ini, mereka menyusahkan kamu. Tu hukum. Hang ni dari basikal lah kita lawan dia. Dari atak, dari makut jambang, dari esel, dari baji, kalau dari darat ni dari mati satu. Nah, dengar mana? Dia bagi mati cakuk cak buaya. Dah kali hak dah lawak, hak lawak ni, tidak lagi. Mati cakuk cak bewok. Boleh cakuk kau. Mana tak ada masalah. Ini kita ni. Lepas tu bau yang sangat harum, ini cerita perjuangan. Ngajar-ngajar dah, dengar-dengar dah, jangan lupa. Dah, kita ada kerja keras. Iaitu tak muru nabil ma'ruf wa tanhau na'anil munkar. Jangan lupa tu. Suruh orang buat kebajikan dan kita larang kemungkaran yang berlaku sekarang. Nah, ha tu. Jadi dia bau yang sangat harum. Nabi kata pun dia wangi sangat ni. Bau tukang sikat rambut anak Fir'aun. Masyitah. Nah, bukan masyitah tu. Masyitah. Nah. Dia ni telah dihukum bunuh. Sanggup mati mempertahankan Islam. Allahu Rabbi. Masyidah orang puang. Sanggup mati terjun dalam periuk yang menggelegok. Bukan terjun dalam swimming pool. Dalam periuk yang menggelegok. Mati pun matilah. Seperti mana Nabi kata, mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'asiyatih. Hidup mati dalam keadaan patuh pada Allah lebih baik daripada hidup lawan Allah. Ha? Maka masyitah terjun sanggup mati. Bukan terjun wadah kita dengan anak-anak pula atas hukum. Maknanya, bila aku dah ikutmu tak apa, akan mati pun aku tak ada hal. Ni nak khabar imat Nabi, ingatlah perjuangan masyitah ni.